Di kampung saya ada seorang imam. Beliau mengatakan di atas kain rentang yang berbunyi mengatakan ahli-ahli parti Islam adalah laknatullah. Beliau telah diberi jawatan sebagai imam, menjadi guru, menjadi ketua dan sebagainya. Apakah hukum saya berimam dengan orang tersebut? Ulama-ulama telah menjelaskan. Jumhur ulama sah kita semayang menjadi makmum di belakang imam yang fasik. Contohnya imam kaki todi, imam kaki nombor ekor. Bila imam rokok, jatuh nombor ekor 5 keping. Makmum tak payah muparokoh kerana jumhur ulama kata sah. Dia hanya fasik, tidak kafir lagi. Faham? Cakap lepas pada semayang, makmum kata nombor ekor, nombor benda jatuh tadi masa Tok Imam rokok. Tok Bilal kata, hei nombor ekor lah tu, kertas judi. Makmum kata, hei tak baik kata gitu, kita kena suka baik, mana tahu surat-surat lain ke. Tok Bilal kata, aku tahulah, aku main juga. Ha, jadi imam gini, jumhur ulama kata sah, kita ikut di belakang. Cuma makruh hukumnya. Neh, imam fasik dia panggil. Imam yang suka melaknat orang, orang yang khusus. Laknat secara umum tak ada masalah. Neh, ha. Imam yang tidak beri nafkah pada anak bini, imam yang anak bininya tak tutup aurat, ni semua imam-imam fasik dia panggil. Imam yang mendiamkan kezoleman pemerintah, imam yang menentang perjuangan umat Islam, ni semua fasikun. Apa makna fasik? Al-khariju min ta'atillah. Mereka tidak mau taat kepada hukum Allah, iaitu bersama dengan orang yang memperjuangkan hukum Allah. Hukumnya, kalau kita ada pilihan, pilihlah imam yang lain untuk kita duduk di belakangnya. Kerana duduk di belakang mereka makruh dak dan kurang kelebihannya. Cuma sah. Yang tak sah, imam tu orang kafir atau pernah mengucap kalimat.